riba namanya. Saya sedang belajar Quran. Masa belajar, guru telah beritahu tentang hukum tajwid dan tulis hukum tajwid atas Quran. Saya baca, apakah berdosa saya tulis di atas Quran? Jawabnya, tidak berdosa, tetapi hendaklah ditulis dengan molek. Tak boleh coreng atas Quran kerana ada pada rupa itu menghina Quran. Jangan main coreng, tulis molek kat tepi. Rubuh nombor situ, tulis tepi itu. 5 harakat pasal kita tak ingat. Hukumnya boleh. Jangan tulis atas huruf Quran tu kerana tu mushaf. Tulis tepi.